السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. جماعة رحمكم الله، kita melanjutkan bahasan kitab An-Nikah. Sekarang bab wujubul mahri al-musamma bidukhul fizzawaj al-fasid. Wajibnya memberikan mahar yang telah disebutkan di dalam pernikahan, dalam pernikahan yang fasid, yang rusak. Bila seorang melakukan akad nikah, saat akad nikah itu dia meyakini saat terjadi akad nikah bahwa pernikahan ini adalah sah, syarat sudah terpenuhi. Dan dia menyebutkan umpamanya maharnya 2 juta umpamanya. Kemudian setelah selesai akad nikah berapa hari, ternyata ada yang memberi kabar ya. Tapi maksudnya setelah akad nikah terus dukhul itu kan, terjadi dukhul. Kemudian ada yang memberitahukan bahwa wanita yang dinikahinya itu adalah saudari sesusuannya. Berarti pernikahannya boleh dilangsungkan tidak? Tidak boleh kan? Karena apa? Ini nikah dengan mahram. Tapi bagaimana ini sudah didukul? Maka wajib memberikan apa? Mahar yang telah disebutkan 2 juta itu dengan sebab dukul dan pernikahan langsung lepas secara otomatis karena ini adalah mahram. Itu namanya azwaj al-fasid, pernikahan yang rusak. Jadi dengan adanya dukul wajib mahar diberikan dan pernikahan harus maksudnya rumah tangga dibubarkan. Walaupun umpamanya setelah punya anak 10 ternyata ada yang ngasih tahu bahwa itu adalah saudari sesusuannya, itu harus apa? Harus difasakh pernikahan dan anaknya adalah anak sah dan mahar wajib diberikan. Itu adalah azwaj al-fasid. Termasuk juga dalam segala dukhul dalam pernikahan yang batil, perempuan nikah tanpa izin walinya. Tanpa izin walinya kan pernikahannya tidak sah kan? Kemudian didukul oleh si laki-laki tersebut, maka pernikahannya batil dan mahar wajib diberikan. Kalau memang sudah disebutkan maharnya, kalau belum disebutkan maharnya saat terjadi akad nikah, maka mahar misil, mahar standar wanita semacam dia wajib diberikan. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, hadis sahih, Rasul mengatakan, ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi izni waliha fanikahuha batilun. Fanikahuha batilun. Fa in dakhala biha falahal mahru bimastahalla min farjiha fa in istajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah. Wanita mana saja yang menikah tanpa izin walinya maka nikahnya adalah batil. Dan kalau didukul, maka wajib memberikan mahar. Dengan sebab apa? Dia telah menghalalkan kemaluan wanita tersebut. Dan kalau para wali berselisih, tidak mau menikahkan, padahal tidak ada alasan yang syar'i yang menghalangi mereka dari menikahkan si laki-laki dengan si wanita yang di bawah perwalian mereka, maka wilayah perwalian diberikan kepada sultan. Karena sultan adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Di sini pernikahan yang batil saja wajib mahar diberikan. Begitu juga pernikahan yang fasid. Di dalam hadis Abu Dawud disebutkan bahwa Basrah ibnu Aksam tazawwaja imra'atan bikran fadakhala biha. Bahwa Basrah ibnu Aksam menikahi wanita gadis, kemudian dia dukhul fa idza hiya hubla. Ternyata setelah didukhul dia adalah wanita yang sedang hamil. Fazakara zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Basrah menyebutkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala laha faqal, maka Rasul mengatakan kepada Aksam, laha sadaqu bima sahalata min farjiha, bagi dia mahar dengan sebab kamu telah menggaulinya. Di sini orang kan tertipu ya. Tertipu tidak? Dikiranya gadis, ternyata apa? Ternyata apa? Ya, hamil atau ternyata memang sudah janda itu kan, atau apa? Sayyib itu kan. Kan tertipu. Itu kan ada penipuan dari wali atau dari perempuan. Sedangkan kalau orang menikah dengan seseorang atas dasar bahwa dia itu gadis, perawan, ternyata setelah akad nikah, setelah didukhul, ternyata dia bukan apa, bukan gadis, maka si laki-laki punya hak apa? Khiyar. Kalau mau dilangsungkan ya dilangsungkan, kalau tidak mau dilangsungkan ya difasah, tapi mahar wajib diberikan. Begitu juga di sini ternyata Aksam Basrah ini mengira bahwa si calon mempelai wanitanya ini adalah perawan gitu kan. Ternyata pas sudah akan nikah, terus sudah dukhul, ternyata wanita sedang hamil, kan tertipu. Sedangkan kalau orang tertipu, baik dalam jual beli, dalam pernikahan, punya hak apa? Hak khiyar itu kan. Nah di sini Rasul apa mengatakan bahwa mahar kamu berikan kepada dia karena kamu sudah menggaulinya. Terus apa? Wa farraqa bainahuma. Terus Rasul memisahkan di antara keduanya. Itu kaitan dengan wajibnya mahar yang telah disebutkan dengan setelah didukhul dalam pernikahan yang fasid. Kemudian sekarang az-zawaj bi ghairi dzikril mahar. Pernikahan tanpa menyebutkan mahar saat akad nikah. Sah tidak pernikahan tanpa disebutkan maharnya? Punya si wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya. Kata si laki-laki, saya terima nikahnya. Tidak disebutkan mahar kan? Sah tidak pernikahan semacam itu? Pernikahan sah. Karena tidak disyaratkan apa? Karena mahar bukan termasuk syarat apa? Syarat nikah. Dia termasuk kewajiban saja. Kewajiban dan tidak disyaratkan disebutkan. Dan ini disebut dengan zawaj at-tafwid. Tafwid ya. Ta fa waw ya dad dari fawada, fawada yufawwidu tafwidan. Ini adalah pernikahan semacam ini adalah sah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, la junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa'a ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai perwanita selagi kalian belum menggauli mereka atau belum menetapkan bagi mereka mahar. Disebutkan di sini la junha alaikum in talaqtumun nisa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna faridah. Di sini disebutkan atau kalian belum menetapkan mahar bagi mereka. Sedangkan di sini disebutkan tidak dosa atas kalian mencerai perempuan yang belum digauli atau belum ditetapkan mahar baginya. Sedangkan yang namanya tolak terjadi setelah apa? Setelah akad nikah. Di sini disebutkan tidak ada dosa atas kalian bila kalian mencerai perempuan yang belum apa, digauli atau belum ditetapkan mahar baginya. Sedangkan yang namanya cerai atau tolak tidak terjadi kecuali setelah adanya akad nikah. Berarti akad nikah tanpa menyebutkan mahar adalah sah. Karena tidak orang mengatakan kalau saya nikah dengan si umpamanya namanya Zainab padahal belum nikah, maka saya cerai dia. Kemudian setelah ngomong itu dia nikah dengan Zainab. Nah, apakah ucapan sebelum dia nikah itu dianggap atau tidak? Tidak. Karena ada hadis nanti la talaqa illa ba'da nikahin, tidak ada, tidak sah tolak sebelum terjadi akad nikah. Nah, di sini Allah menyebutkan tidak ada dosa atas kalian bila kalian mencerai wanita yang belum kalian gauli atau belum kalian tetapkan baginya faridhah mahar itu kan. Berarti sah mencerai perempuan yang dinikahi tanpa disebutkan mahar saat akad nikah. Artinya pernikahannya sah karena cerainya juga sah. Jadi kalau orang akad nikah tidak disyaratkan saat akad nikah maharnya disebutkan. Kemudian wujubu mahril misli bidukhul aw bil mauti qablahu. Wajibnya mahar misl, mahar standar. Yang mahar standar itu berbeda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Kalau wanita semacam dia berapa? Kalau dia gadis berapa maharnya? Kalau dia janda beda kan? Kalau keluarga semacam itu bagaimana maharnya berapa? Kalau keluarga semacam ini bagaimana maharnya? Kan beda-beda. Itu namanya mahar misl. Nah, mahar misl wajib diberikan dengan sebab dukhul atau mati sebelum dukhul suaminya. Orang menikah tanpa disebutkan mahar kemudian didukhul, maka wajib apa? Wajib bayar apa? Mahar misal mahar standar kan sebelumnya sudah disebutkan yang zawaj fasid saja wajib mahar kan, apalagi kalau pernikahan yang sah itu wajib mahar juga. Kemudian wajib juga dengan sebab si suami mati sebelum duhur. Laki-laki menikahi perempuan, kemudian sebelum duhur si laki-laki meninggal dunia. Si A nikah dengan si B. Ya, si A ini laki-laki, kemudian baru aja akad nikah pagi-pagi. Siangnya duhur meninggal dunia. Ya, belum duhur. Pas maharnya wajib diberikan walaupun tidak disebutkan saat akad nikah, itu mahar misal. Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang seorang laki-laki menikahi perempuan belum dukhul, tidak disebutkan mahar saat akad nikah, kemudian meninggal dunia. Kata Ibnu Mas'ud, laha mislu sadaqi nisaiha la waqsa wala syatata wa alaiha al-iddah wala hal miras. Bagi dia adalah mahar standar, tidak kurang dan tidak lebih. Wajib beriddah juga. Iddahnya berapa? 4 bulan 10 hari kan ditinggal wafat suami walaupun belum didukhul. Terus walahal miras, dapat warisan juga. Padahal apa? Baru akad nikah, belum dukhul, belum disebut, tidak disebutkan maharnya saat akad nikah. Ketika suami meninggal dunia, maka hak wanita tersebut apa? Dapat warisan dari si suaminya, kemudian dapat mahar standar dan kewajiban untuk beriddah. Kemudian seorang laki-laki berkata, qadaita mislama qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi Barwa binti Washiq imra'atin minna. Seorang laki-laki mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, engkau telah memutuskan dengan putusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Barwa bintu wasyik, seorang perempuan di antara kami yang ditinggal wafat suaminya sebelum didukul dan tidak disebutkan mahar saat akad nikah. Maka Ibnu Mas'ud merasa senang dengan apa keselarasan ijtihad beliau dengan putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Di sini Ibnu Mas'ud belum tahu ada putusan Rasulullah. Maka Ibnu Mas'ud berijtihad. Ternyata ijtihadnya selaras dengan putusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini artinya bahwa tidak semua hukum itu diketahui oleh semua sahabat. Kadang ada hukum-hukum, bahkan hukum-hukum yang hukum-hukum yang masyhur pun bagi kita, tapi dahulu para sahabat yang kibaru sahabat mereka tidak tahu. Contohnya ketika Umar ibn Khattab mau ke Syam kan, sudah mau sampai ke Syam, tiba-tiba ada kurir yang memberitahukan bahwa di sana ada ta'un kan, ada ta'un. Maka Umar memanggil muhajirin, bagaimana, apakah kita melanjutkan perjalanan atau kita pulang. Sebagian muhajirin mengatakan kita pulang, sebagian mengatakan kita lanjutkan. Umar nyuruh muhajirin pertama untuk bubar, dipanggil orang Ansor, ini semua kibar kan, kibar sahabat. Orang Ansor sebagian mengatakan kita lanjutkan, sebagian mengatakan kita pulang. Khilaf kan, selisih. Kemudian disuruh bubar. Kemudian dipanggil para sesepuh Quraisy, orang-orang sepuh tua yang berpengalaman, dipanggil. Mereka sepakat kalau yang sesepuh Quraisy mengatakan kita pulang saja. Akhirnya Umar ibn Khattab memutuskan untuk pulang. Setelah memutuskan pulang, sudah siap-siap, datang Abdurrahman ibnu Auf radhiyallahu taala anhu. Terus menjelaskan bahwa saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kalau kalian mendengar ta'un di satu negeri, maka jangan kalian masuk ke dalamnya. Akhirnya Umar bersyukur atas keselarasan ijtihad beliau dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini Umar ibn Khattab, kibarus sahabah, itu tadi muhajirin. Ya, semuanya yang bersama Umar dalam perjalanan, kemudian Ansor semuanya, para kibar Quraisy. Mereka kan ijtihad. Ya. Andai kata ada nas, mungkin enggak sahabat ijtihad. Tidak mungkin. Ini para sahabat tidak tahu. Muazzam sahabat tidak tahu. Sampai dikasih kabar oleh Abdurrahman ibnu Auf bahwa Rasulullah pernah mengatakan seperti itu. Akhirnya semua menerimanya. Artinya apa? Kadang hukum-hukum tersebut tidak diketahui oleh kibar ashabah, hanya diketahui oleh segolongan orang saja. Banyak contohnya dalam permasalahan-permasalahan hukum syar'i. Di antara contohnya itu. Nah, di sini juga contohnya kisah tentang perempuan yang dinikahi laki-laki sebelum didukul, belum disebutkan maharnya, suaminya wafat. Ibnu Mas'ud tidak mengetahui hukum tersebut dari Rasulullah. Beliau ijtihad, ternyata setelah selesai ijtihadnya ada orang yang memberikan kabar bahwa Rasulullah pernah memutuskan seperti itu. Artinya Ibnu Mas'ud sebelum itu tidak tahu. Tapi mereka ketika tahu langsung apa mengatakan, mereka langsung menerima itu. Kemudian selanjutnya adalah tashtir al-mahri. Mahar di paro itu, mahar menjadi separonya itu kan. Maksudnya kapan mahar diberikan kepada perempuan hanya separonya saja. Jadi kapan perempuan berhak mendapatkan mahar separonya? Sini, yajibu ala zauj nisfu al-mahri idza talaqa zawjatahu qabla duhuri biha wa kana qad farada laha qadra as-sadaq. Wajib atas si suami untuk memberikan separuh mahar kepada istrinya bila dia mencerai istrinya sebelum didukul, Tetapi saat akad nikah sudah disebutkan nilai maharnya. Umpamanya si A nikah dengan si B. Si wali mengatakan, saya nikahkan kamu dengan putri saya dengan mahar 2 juta. Si laki-laki mengatakan, saya terima nikahnya. Kemudian, tidak lama setelah akad nikah, dia apa? Mencerainya. Mencerainya, belum didukul. Maka wajib atas si suami untuk memberikan separoh mahar. Berarti berapa? Satu juta. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa in talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna wa qad faradtum lahunna faridatan fanisfu ma faradtum illa an ya'funa aw ya'fu alladhi biyadihi 'uqdatun nikah. Dan bila kalian mencerai mereka sebelum kalian menggaulinya, sedangkan kalian telah menetapkan mahar bagi mereka, maka yang wajib kalian berikan adalah separuh apa yang telah kalian sebutkan. Jadi, kalau saat akad nikah disebutkan maharnya berapa, kemudian dicerai sebelum didukul, wajib bayar separuhnya. Kalau saat akad nikahnya tidak disebutkan maharnya berapa, tidak wajib apa? Tidak wajib bayar mahar kalau dicerai sebelum didukul. Cuma nanti ada kewajiban lain yang disebut dengan mut'ah. Selanjutnya wujub al-mut'ah. Wajib memberikan mut'ah. Mut'ah itu cindera mata itu kan. Perempuan kalau dicerai suaminya sebelum dukhul dan saat akad nikah belum disebutkan maharnya berapa, maka wajib atas si suami untuk memberikan mut'ah. Cindera mata. Kan sekarang udah dinikah, tidak disebutkan maharnya, dicerai belum didukhul, enggak dapat apa? Mahar enggak dapat kan? Mahar enggak dapat. Terus apa? Belum didukhul juga. Sedih enggak? Belum dapat apa? Belum dapat apa, Pak? Maka Allah Subhanahu wa taala di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas si laki-laki untuk memberikan apa? Mut'ah. Penyejuk hati untuk apa? Mengobati apa? Mungkin luka hatinya. Ya. Udah enggak dapat apa-apa. Ya, akhirnya kan ya namanya udah pernah dinikahi kan mungkin nilainya agak jatuh kan? Ya. Apa namanya? Enggak apa namanya ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridu lahunna fariidatan wa matti'uhunna 'alal musii qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu mataan bil ma'ruf haqqan 'alal muhsinin. Tidak ada dosa atas kalian jika kalian mencerai para wanita yang mana kalian belum menggauli mereka atau belum menetapkan mahar bagi mereka. Dan berikanlah kepada mereka mut'ah. Mut'ah cindera mata. Alal musi qadaruhu. Atas orang yang lapang, ya, yang punya rezeki banyak, ya seukurannya. Kan beda kalau orangnya pengusaha. Kan beda bagi dia punya kelapangan. Wa'alal muqtiri qadaruhu. Dan atas orang yang susah juga, ya seukurannya. Beda kan orang punya punya rumah, punya mobil, punya motor, punya perusahaan kan, dengan orang yang nikah masih kontrak gitu kan. Ya berarti berapa kadarnya, berapa orang semacam dia wajar memberikan kepada istri apa mantan istrinya ini yang dicerai belum didukul, belum dikasih, belum disebutkan maharnya. Jadi mataan bil ma'ruf, haqqan alal muhsinin. Di sini apa? Haqqan alal muhsinin. Hak sebagai ketetapan yang wajib ditunaikan alal muhsin atas orang-orang yang berbuat baik. Jadi kondisi mut'ah yang disepakati wajib oleh para ulama adalah wanita dicerai, belum digauli, belum disebutkan mahar, maka wajib mut'ah atas si laki-laki bagi mantan istrinya ini. Jadi kadang ya hal-hal seperti ini kan kadang tidak diperhatikan. Kalau cerai ya cerai saja kan. Kemudian sukutul mahri, gugurnya mahar. Jadi kapan mahar gugur? Jadi laki-laki tidak wajib menunaikan mahar. Ya Alhamdulillah. Wayasqutul mahru kulluhu aniz zawji, mahar gugur seluruhnya atas si laki-laki. Fala yajibu alaihi syai'un li zawjati, tidak wajib atas dia untuk memberikannya kepada istri ya sedikit pun. Fi kulli furqatin kanat qabla dukhuli min qibalil mar'ah, wajib atas jadi wajib gugur mahar seluruhnya atas laki-laki ya, tidak wajib memberikan sedikit pun kepada perempuan. Dalam kondisi apa? Dalam kondisi terjadinya furqah, perpisahan, pernikahan sebelum dukhul. Tapi yang menjadi, yang menyebabkan terjadinya furqah ini pihak perempuan. Sebelum dukhul, setiap furqah, perpisahan atau bubaran pernikahan sebelum dukhul, dan yang menyebabkan furqahnya ini perempuan. Contohnya apa? Laki-laki nikah dengan perempuan belum dukhul, tiba-tiba perempuannya murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Kalau murtad apa? Fasakh. Ini yang menyebabkan, ini belum didukhul, terus yang menyebabkan fasakh kan kemurtadan perempuan. Walaupun sudah disebutkan apa? Maharnya. Sudah disebutkan maharnya sekian, 2 juta. Maka apa? Tidak wajib atas si laki-laki. Atau umpamanya akad nikah belum dukhul, terus si perempuan minta difasakh akadnya karena merasa melihat suaminya orang pailit. Atau ada aib. Atau ternyata dikira wanita tersebut wanita yang apa? Lihat zahirnya bagus. Pas apa? Pas apa namanya? Pas dukhul ternyata ada mau dukhul itu, belum dukhul. Ada cacatnya. Ada aibnya. Maka di sini apa? Tidak wajib bayar mahar. Karena yang menyebabkan fasakh itu pihak perempuan. Terus juga mut'ah juga tidak wajib. Kenapa? Karena yang minta pisah adalah dia sendiri. Kalau tadi kan suami yang mencerai ya. Kalau ini dia yang minta fasakh. Makanya dalam hulu ya, hulu walaupun setelah duhul ya, hulu setelah duhul kan mahar dikembalikan ya, karena yang minta pisah siapa? Perempuan. Bapaknya antum ini punya istri kelamaan di penjaranya gitu kan, istri minta cerai, boleh gak? Boleh aja kan, punya hak gitu kan. Mumpung terlalu lama ya kan, ada yang sabar ada yang tidak sabar. Daripada dia berbuat maksiat kalau menahan-nahan bahwa dia ingin bisa, ingin cari yang lain, yang di luar umpamanya. Nah, tidak boleh kita menahan, nah karena zalim kan. Ya, kalau nanti antum dia dicerai ya udah bebas cari yang lain kan gitu. Ya. Jadi maksudnya jangan apa terus menyebutkan kepada dia, kamu wajib bersabar itu kan. Ya sabar wajib gitu. Ya, Umar ibn Khattab saja itu kan ketika beliau apa kataba ila umara'il ajnad fi rijalin gobu an nisa'ihim bi an ya'khudhuhum. Umar menulis surat kepada para panglima pasukan perihal laki-laki yang meninggalkan istrinya untuk memanggil mereka untuk apa? Untuk memberikan apa nafkah itu kan? Memberikan nafkah kepada mereka atau menceraikan mereka? Sebagai mau memberikan nafkah atau memberikan cerai itu kan? Ini artinya apa? Punya hak itu kan? Jadi punya hak. Jadi maksudnya kalau ada istri minta cerai sama suaminya itu apa? Boleh saja kan? Ini Sabit Ibnu Qais Rasul mengatakan dia adalah calon penghuni surga, itu kan? Sahabat Rasulullah. Istrinya apa? Minta cerai kan? Kan bukan karena benci kepada agamanya, ingin bisa aja karena wajahnya kurang tampan itu kan? Ya. Wajar kan? Jadi tidak boleh menakut-nakuti perempuan nanti kamu dosa ya. Jadi emang hak dia itu kan minta cerai kalau tidak ada kaitan dengan masalah. Itu kan kaitan rumah tangga ya kaitan kecocokan itu kan. Jadi maksudnya kalau minta hulu itu kan dia mengembalikan apa? Mahar kan? Itu padahal sudah duhul kan? Sudah duhul. Apalagi kalau sebelum duhul tidak berhak mendapatkan mahar. Gitu. Terakhir, kaitan dengan mahar. Bagaimana kalau seandainya terjadi pernikahan? Ya, sebelum akad nikah, kan suka ada nego dulu mahar kan? Kamu mau maharnya berapa itu ya? Mau maharnya apa? Umpamanya 5 juta. Tapi pas akad nikah, disebut minta disebutkan lebih tinggi supaya orang-orang pada tahu bahwa mahar keluarganya dihargai itu kan. Maharnya 100 juta umpamanya. Nah, bagaimana apakah nanti ketika sudah duhul yang wajib itu yang 5 juta atau yang 100 juta? Yang mana? Ya, ada perselisihan para ulama dalam hal ini, tapi ada yang mengatakan wajib yang disebutkan saat dilangsungkan akad nikah di depan umum, ada yang mengatakan wajibnya adalah yang tadi yang disepakati di belakang karena itu sesuai dengan kesepakatan dan atas dasar ridho sama ridho. Ya ada kan yang gitu, tapi nggak tahu ada nggak dia. Ini kan kadang gitu, kadang orang kalau umpamanya yang ini wanitanya keluarga terpandang, yang nikahnya ya orang soleh cuma ya ya tidak begitu apa ya. Ini udah paham keluarga ini udah paham ya si keluarga wanita udah paham cuma mereka apa ingin tetap posisi mereka di hadapan masyarakat di ya kan kadang jadi omongan orang gitu kan sekian maharnya padahal dia orang terpandang cuma maharnya 500 ribu umpamanya kan gitu padahal saudarinya yang dulu saudaranya atau sepupunya maharnya 100 juta kan gitu umpamanya kalau terjadi gitu bagaimana tadi ada perselisihan di antara para ulama. Kita cukupkan, kita tutup. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa sallu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau buat macam